الفاتحة. أعوذ بالله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء على آله وأصحابه ومن تبعهم. بنتوان مسلمين والمسلمات yang dirahmati Allah. لها من سعادة عظيمة ويا لها من دولة عالية ويا له من عبد مسعود امرئ مغبوط وشأن محمود وطوبى له وحسن مآب. نسأل الله البر الرحيم سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بهذه النعمة والمنة الجسيمة وما ذلك على الله بعزيز وأن يجعلنا من الذين لا نصيب لهم من هذا الأمر إلا وصف وسماع وعلم وتمن بلا انقطاع ألا يجعل ما تعلمناه من العلم حجة علينا العمل بذلك والقيام به أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وشرف وكرم فهذا هو الترتيب الذي مولايا في طريق العبادة وأن مسلمين المسلمات yang dirahmati Allah malam ni kita sambung apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala bagaimana sambungan malam ini Imam Al-Ghazali menyebut Allah subhanahu wa ta'ala beri kepada langsung telah berjaya melepasi ujian-ujian halangan-halangan akabah yang tujuh yang disebutkan maka dia benar-benar menjadi hamba itu fahuwa fi kulli yaumin fi ziyadati ilal abadal abidin maka ia pada tiap-tiap hari bertambah-tambah pada kurniaannya hingga selama-lamanya. Itu yang Allah beri. Kita baca dah bulan sudah bagaimana antara kelebihan yang diperolehi oleh satu orang yang benar-benar jadi hamba. Ialah bukan setakat dunia ni dia merasa ketenangan, bahkan waktu terpisah daripada dunia nak berpindah ke alam barzakh, iaitu pada hari mati. Mati yang selama ni kita duk nampak takut, yang selama ni kita nampak macam azab, tapi bagi hamba Allah ini mati adalah merupakan satu perjalanan untuk dia memperolehi nikmat yang lebih besar daripada waktu hidupnya. Kemudian disebut lagi bahawa sesudah mana masuk dalam kubur. Yang kita selalu dengar bahawa kubur itu boleh jadi satu lubang daripada lubang api neraka. Duduk dalam tu sempit, duduk dalam tu gelap, duduk dalam tu akan diapit oleh sempitnya kubur. Tapi apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, bila seseorang itu benar-benar jadi hamba, dia masuk dalam kubur, dia menerima berbagai-bagai macam nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sambung malam ini dia sebut, maka ia pada tiap-tiap hari bertambah-tambah pada kurniaannya hingga selama-lamanya. Jadi maksudnya satu orang hamba, bila dia benar-benar jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bagi dekat dia sepanjang hidup. Bila sepanjang hidup ni maksudnya waktu dia hidup dunia, waktu dia hidup dalam kubur, waktu dia hidup di mahsyar, sampailah dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan tiap-tiap perpindahan alam itu bertambah-tambah nikmat kurniaan Allah kepadanya. Bukan sekadar bertambah-tambah, bahkan nikmat kurniaan itu diperolehi selama-lamanya. Tak berhenti, tak putus. Ini tuan-tuan kurniaan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada siapa? Orang yang benar-benar jadi hamba. Tapi nak boleh sampai ke peringkat tu, macam kita baca dah lah dalam mukadimah dulu, dia ada 7 halangan kita nak kena lepasi. Bila tuan-tuan 7 halangan tu dilepasi, baru nak boleh rasa benda ni. Kita tuan-tuan pasal apa hidup ni, ada hari rasa tenang, ada hari serabut, ada hari rasa lapang, ada hari rasa sempit sangat, ada hari tuan-tuan kita rasa seronok, ada hari kita rasa sedih. Kita duk rasa tuan-tuan awak hari ni berasa lagu macam nikmat Tuhan bagi korang. Jadi pasal apa rasa macam tu? Kerana diri kita tu sendiri pun masih duk pasang surut dengan benar-benar jadi hamba ataupun tidak. Jadi kadang-kadang sungguh kita jadi hamba, kadang-kadang berasa lagu tuan. Jadi bila diri kita tu sendiri pun tak stabil, maka apa yang Tuhan bagi pun tak stabil lah. Yang ni yang saya pernah cerita pada tuan-tuan dulu. Satu kawan saya jadi pegawai di pejabat zakat satu negeri. Jadi mai satu orang. Mai satu orang ni duduk depan dia, dia ingat pun nak minta tolong bantuan zakat ke apa. Dia kata tak. Saya ni mai, dia kata, pasal nak cerita masalah saya. Apa masalahnya? Masalah saya tak stabil hidup ni. Saya bukan nak main minta zakat, tapi nak cerita saya tak stabil. Jadi kawan saya ni tanya dia kerja apa. Dia kata duk mandu teksi, bawa teksi di Kuala Lumpur. Jadi dia kata pasal apa duk rasa macam ada hari lapang, ada hari sempit sampai tak ada langsung, ada hari sampai tak lepas belanja, ada hari lebih. Lama-lama tuan-tuan, kawan saya ni tanya dia, saya nak tanya dia tentang satu benda, minta maaf, soalan ni kelas sensitif. Nak tanya, abang ni sembahyang macam mana? Sembahyang. Dia kata sembahyang ni lagu tu lah, tekoh dan buat, tekoh tak dan tak buat. Itu jawapan dia. Tekoh dan buat, tekoh tak dan tak buat. Jadi kata kawan saya ni, dia kata tang ni saya dah boleh buat satu kesimpulan. Apa dia kesimpulan? Bila kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, tekoh ingat, tekoh dah. Jadi padahlah kita dapat apa yang kita lalui dalam hidup. Padan dengan kita. Pasal kita tu sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kadang kita rasa hamba, kadang kita rasa kita tuan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita pun begitu. Ini yang menyebabkan tak stabil. Pasal apa tuan-tuan kita tu jadi begitu? Kerana iman kita, kerana kelemahan ilmu kita, kerana taubat kita, kerana muraqabah kita dengan Allah. Banyak faktor yang menyebabkan kita jadi macam tu. Tapi bagi satu orang yang benar-benar hamba, tiap-tiap hari duk bertambah penghambaan diri dia kepada Allah, maka tiap-tiap hari dia akan mendapat nikmat daripada nikmat dan kurniaan Allah. Ini yang dia sebutkan kita. Memang tuan-tuan, bila manusia ni dia dekat sungguh dengan Tuhan, hidup ke mana pun nikmat. Sebab tuan-tuan, dia orang ni bila dia dekat dengan Tuhan, mai apa pun nikmat daripada Tuhan. Macam kita cerita dah dulu, Nabi Allah Ayub alaihi salam, dia sakit. Sakit dia ni, berapa ramai orang pergi duk nasihat, mintalah dengan Tuhan. Dia kata, aku sakit ni, aku tak minta pun Tuhan bagi. Jadi buat apa aku nak minta semua? Itu jawapan dia. Jawapan dia, setiap benda hak Tuhan bagi, dia kata aku terima. Orang melihat tuan-tuan tu derita, tapi dia melihat ni pemberian Allah. Susah. Kalau zaman kita lah tuan-tuan pergi bersembang dengan orang lagu tu, kita jadi pening. Kata tu dia duk mengaji kitab Minhajul Abidin, mengaji lagu ni. Ni jadi celaru ni. Kita pergi tengok dia tak sihat, kita kata ubat apa makan. Dia kata tak ada makan ubat apa. Ni takkan tak pergi hospital klinik ke apa, dia tak ada bukan duduk rumah lagu ni. Awak yang buat lagu tu. Ha, dah Tuhan bagi terima. Ha, bayar tu Tuhan. Nah, kalau manusia ni bercakap lagu tu, nah, kalau dia tuan-tuan sampai kepada satu tahap yang kita sebut tadi, ya. Tapi kita bimbang takut satu hari dia salah Allah Taala balik. Itu kita bimbang. Nah, kita bimbang tuan-tuan dia pergi pusing balik kepala dia, dia satu hari dia main, eh aku macam ni punya buat ibadat, macam ni punya baik dengan Tuhan, macam ni punya dekat dengan Tuhan, tiba-tiba hak ni balasan yang aku dapat daripada Tuhan. Memang tak patut betul Tuhan. Kalau main macam tu, jahanam kita. Apa sebab tu tuan-tuan kita hari ni takat keupayaan iman hak ada kat kita ni, sakit kena pergi berubat. Nah, pasal kita tahu keupayaan iman kita untuk nak tahan setiap satu ujian yang Allah bagi kadang-kadang tak sampai. Nah, tak sampai tuan-tuan tahap dia tu. Nah, itu yang menyebabkan kita masih lagi kena ambil jalan orang-orang awam. Nah, pasal kita pun termasuk di kalangan orang-orang awam. Baik. Wahai kaum, tidakkah kamu hairan alangkah besarnya nikmat kurniaan Allah Ta'ala kepadanya, iaitu kebahagiaan yang amat besar, dan alangkah tingginya martabatnya, dan alangkah bahagianya hamba Allah ini di dunia dan di akhirat. Baik. Jadi Imam Ghazali dah bayang dah kepada kita lagu mana satu orang hamba yang benar-benar jadi hamba ni, dia dapat. Hidup dia tenang, masuk dalam kubur senang, pergi di padang mahsyar pun lapang, kemudian akan masuk dalam syurga, duk boleh nikmat sepanjang. Nikmat tu pula tak ada batasan, Tuhan nak bagi selama-lama. Jadi Imam Ghazali kata kat kita, fayalaha min sa'adatin azimah, wahai kaum, renung. Nah, begini besar nikmat yang Tuhan nak bagi kat dia. Jadi yang tu Imam Ghazali sebut tuan-tuan untuk apa? Supaya kita ni mau fikir, kalau dia boleh dapat kerana dia benar-benar jadi hamba, pasal apa aku tak puasa untuk dapat apa dia dapat? Ha, begitu. Macam kita tuan-tuan, pasal apa kita selalu bila baca Maulidur Rasul, baca riwayat Nabi, baca kehidupan sahabat, baca cerita orang-orang dulu, kita baca tu untuk apa? Untuk kita nak ambil pengajaran. Bukan sekadar tuan-tuan kita nak kagum dengan apa yang ada kat mereka, tapi untuk kita ambil sifat mereka tubuh kat kita. Sekadar upaya kita. Nah, ada orang tuan-tuan, bila dia sebut Nabi, bila dia sebut sahabat Nabi, ya, dia kata mereka boleh lah. Nah, zaman tu bukan ada Facebook, ada pikuk tu pula dah. Nah, zaman tu dia kata bukan kalut lagu lah. Zaman lah ni tak boleh dah hak lagu sahabat dulu. Dah tuan-tuan, kalau mereka dulu manusia, kita hari ni pun manusia. Kalau mereka dulu tuan-tuan, ada amalan-amalan hak mereka boleh buat, yang mereka istiqamah dengan amalan tu, awak kita hari ni tak boleh nak ambil. Kalaupun tak sampai peringkat yang mereka dulu buat, sekurang-kurang kita berjalan di atas jalan yang mereka lalu. Takak sesuai dengan kita. Tapi sekurang-kurang tentu apa yang ada kat mereka dulu ni, sikit kita ambil buka kita. Nah, itu tujuannya. Nah, tujuan tentu kita duduk baca benda-benda ni semua. Inilah yang menyebabkan Imam Ghazali kata, wahai kaum, tidakkah kamu hairan alangkah besarnya nikmat kurniaan Allah kepadanya? Nah, kamu tak ada rasa apa-apa ke aku duduk cerita ni? Macam ni punya keagungan Tuhan nak bagi, kebesaran nikmat, kelebihan, ketenangan ada pada Pak. Kamu tak rasa apa? Nah, sekurang-kurang tuan-tuan kita terdetik sikit dalam hati, ya Allah, kalau kau boleh bagi kat mereka, mudah-mudahan bagilah ke aku sikit. Nah, itulah doa yang kita duduk baca bila? Antaranya dalam sembahyang sunat duha kita. Tuan-tuan pun baca, atini ma'ataita bihi ibadika salihin. Ya Allah, bagilah kat saya macam mana engkau telah beri kepada orang-orang yang soleh. Nah, ini tuan-tuan di antara benda yang kita doa. Sama juga tuan-tuan kita doa dalam kunut kita, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, hidayahkanlah kepadaku semacam mana yang engkau hidayah kepada orang yang telah mendapat hidayah. Sama juga macam hak kita duk baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ha tu an'amta alaihim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang sebenar, jalan yang lurus, jalan yang dilalui oleh orang-orang yang telah engkau berikan kepada mereka nikmat. Nah, jadi doa kita, permintaan kita tuan-tuan ialah kita rajuk balik kepada apa yang orang dulu dapat. Nah, pasal itu tuan-tuan, kita dengan orang dulu jangan salah. Jangan salahkan mereka. Nah, sebaliknya kalaulah kita temui apa-apa kelemahan zaman mereka dulu, kita baca doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Itu yang diajak pada kita. Saya bagi contohlah tuan-tuan, contoh. Kita hari ni pergi mengaji, di mana mengaji-mengaji, tengok kita dapati amalan orang dulu malam Jumaat baca surah Yasin. Kita kata tak ada satu hadis pun malam Jumaat Nabi suruh baca surah Yasin. Hak ada malam Jumaat, hari Jumaat Nabi galakkan baca suratul Kahfi. Jadi kita tengok-tengok ni, kita kata orang dulu ni betul dia lah tak mau mengaji. Oh, pergi tu. Dia pergi buh tu kat orang dulu. Dia kata orang dulu ni teruk betul ni. Tu dia lah tak mau mengaji, orang dulu ni banyak sesat, orang dulu ni khurafat banyak apa semua. Kita tengok-tengok pergi buh tu. Padahal, kita tak fikir tuan-tuan bagi lebih dalam pasal apa mereka dulu pergi baca Yasin. Awak mereka tak baca suratul Kahfi. Kalau kita genu betul-betul fikir tuan-tuan bagi dalam. Ya, kalaulah sungguh orang dulu tak ramai, tak banyak hak mengaji, tak banyak majlis-majlis ilmu macam lah. Tapi sekurang-kurang orang dulu tuan-tuan malam Jumaat mereka beramal. Jadi sekurang-kurang ada amalan hak mereka buat. Dan amalan tu sesuai dengan keupayaan yang ada kat mereka waktu tu. Pasal apa? Pasal tentu waktu tu sebelah malam, kita tahu bukan cerah lagu lah. Ni cerah hak lagu lah ni tentu malam-malam. Baru berapa hari ni ya? 10-20 tahun ni. Dulu tuan-tuan pelita minyak gas. Pelita minyak gas tu pun kadang satu masjid. Saya ingat lagi masjid kampung saya lama dulu tuan-tuan. Ada sebiji atas tengah. Tu pun duduk lap-lap lah. Minyak tak ada. Tak ada. Pergi beli tadi minyak. Lilin payah waktu tu. Jadi tuan pelita minyak gas. Meletak dekat khalifah seorang kan. Halim main duduk lengkong pelita minyak gas ni. Mana dengan mata tak nampak. Mana dengan waktu tu. Quran pun tak apa banyak. Orang pun tak apa boleh baca. Tapi tuan-tuan mereka sekurang-kurang malam Jumaat. Yasin. Pasal apa? Hak tu keupayaan yang ada kepada mereka. Bila khalifah baca Yasin, hak tak ada surat, hak apa semua ni, boleh tumpang duduk tolong, boleh tumpang ikut. Pasal hak tu surah hak biasa. Mai kita hari ni tuan-tuan cerah lagu ni. Kita kata lah ni malam Jumaat, kita tak sebelah sat Yasin, kita nak baca suratul Kahfi. Sila. Tapi saya ingat tuan-tuan pun tak boleh tahan lama. Dia try tengok sedar. Mai minggu depan surah tu Kahfi pula depa tak banyak. Aku pun tak larap pi dah dah. Last kali tuan-tuan Kahfi pun dak, Yasin pun dak. Kita baik ke kita teruk ke? Kita teruk pada depa. Ini tuan-tuan amalan. Sama tuan-tuan malam nisfu Syaban baca Yasin 3 kali. Mai kita hari ni dia duk salah amal orang dulu. Jangan tuan. Jangan. Kalaulah amalan tu tapi jadi salahlah kita kata dengan apa hak kita mengaji. Doa supaya Allah ampun kesalahan itu. Tapi kita tengok tak ada salah apa-apa. Sebab sebab malam nisfu Syaban Nabi sallallahu alaihi wasallam beramal. Nabi bangkit semayang. Nabi Muhammad keluar pergi ziarah kubur. Nabi berdoa banyak di kubur. Nabi Muhammad buat macam-macam amalan. Mai kita tuan-tuan zaman. Boleh jadi tok nenek kita dulu. Nak ajak semayang banyak susah. Nak bangkit qiyamul pi tuan-tuan tengah malam takut. Jadi waktu tu macam-macam masalah. Lah beginilah. Kita nak lebihkan sikit. Yasin 3 kali. Nah, mai zaman kita lah tuan-tuan kita rasa kemudahan. Buat qiyamul lail orang boleh mai. Silalah buat apa hak mudah zaman kita. Cantik tuan-tuan, dia tak ada masalah apa. Nah, tak ada masalah apa atas mana pun. Mereka dulu, alhamdulillah, itu zaman mereka. Zaman kita hari ni, kita ada ilmu sikit sebanyak, kita nak lipat ganda sila. InsyaAllah tuan-tuan, baru dia tak jadi masalah. Nah, tapi dalam masa yang sama, kita kena sedar bahawa tuan-tuan, zaman dulu, orang hak boleh beramal, kita kena sedar mereka lebih hebat pada kita. Pasal apa lebih hebat? Pasal kemudahan nak banding dengan zaman kita. Susah buat. Susah. Ha? Kita hari ni habis sangat tak ada, ada motor. Kalau 1 kilometer daripada rumah nak main masjid, motor. 1 kilometer berapa minit? Orang dulu tuan, jalan kaki. Nah, ha? Jalan kaki. Tu kalau pokok hujan tuan, jalan kaki main tu. Main sekejap lagi, duk fikir nak balik 1 hari pula. Ha? Nak pi masjid, saya ingat lagi nak pi masjid kalau takat bawa pelita ayam lagu tuan-tuan balik ni tak tentu. Kalau kata angin duk kepung cahaya tu satu pasal. Nah, ada setengah nak perkemas lagi jamong donyok. Ai, kalau alang-alang orang tuan-tuan donyok ni musim-musim hujan lagulah kacau. Maknanya nak kena pi ambil dah donyok duk ikat bos selit ke rumah pasal apa takut kena hujan apa semua. Kalau kena hujan tak ni malam nak balik susah ya Allah. Tapi depa boleh pi masjid. Ha tu yang kita sebut hebat mereka. Kita tuan-tuan pi Mekah. Naik bas, naik kereta pi ke Madinah. Kita duk kok jalan tu jauhnya nak sampai letihnya jam apa semua tuan. Tapi kereta kita, kenderaan kita, hawa dingin sejuk elok. Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat dulu naik unta jalan kaki Mekah pergi Madinah, bayangkan. Ha? Ini tuan-tuan benda hak Imam Ghazali dia ungkit balik untuk kita. Bila sebut benda-benda ni, awak kamu tak ada rasa apa ke? Ha begitu. Nah ni kurniaan hak Tuhan nak bagi kepada hamba, takkan kamu tak mau jadi hamba sebagaimana mereka jadi hamba? Mudah-mudahan tuan-tuan kita pun terasa tersentuh sikit hati. Baca orang-orang dulu umur tara-tara aku ni tak tinggal dah semayang. Aku ni semayang pun tak apa cukup lagi. Teringat tuan-tuan. Nah, ingat orang dulu dalam keadaan susah lagu mana boleh bangkit tengah-tengah malam tuan semayang. Kita hari ni senang pun tak bangkit. Dulu tuan-tuan pancok di luar. Mana ada bilik air lah rumah dulu. Ha? Bila ayam tak ada lah rumah. Habis paling dekat pelantang. Tu pun kalau anak-anak lah mampu tak keluar pelantang malam-malam tu. Dia punya takut dengan kelam dengan apa semua. Dulu kira hak paling mudah pelantang. Nak pergi cari jambat tu. Tak tahu apa. Meter dengan rumah. Kita lah tuan-tuan bilik ayam. Pancok segala apa kemudahan. Dalam bilik bukan duduk lah rumah kita. Bukan sekadar dalam rumah, duduk dalam bilik. Tapi orang dulu, hak telaga tuan-tuan, duduk ada 500 meter dengan rumah. Hak telaga nak kena pi kadar setengah telaga, tak ada pi sungai. Itu pun dia boleh bangkit semayang subuh berjamaah. Kita hak bilik ayam, duduk dalam bilik, tak bangkit subuh tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak rasa apakah? Tak rasa apakah kemudahan yang macam ni Tuhan bagi. Tapi tuan-tuan kita tak boleh buat macam apa hak dibuat oleh orang dulu. Macam kita sebut selalulah Quran. Hai, orang dulu nak baca Quran susah. Nak kena bagi boleh baca. Nak kena bagi ada Quran. Malam nak kena bagi ada lampu. Gelap waktu tu. Kita tuan-tuan hari ni nak baca Quran. Teknologi macam-macam. Tak boleh baca, tak apa nak kemas. Beli 1 CD, balik pi bubuh tuan, masuk dalam komputer. Dia keluar main ayat, dia tolong tunjuk bagi. Kita nak baca tuan, tak apa lancang elok. Dia buat keluar main suara pula, tu imam mana kita nak. Ya Allah, kemudahan. Kita kata kita tak ada masa duduk di rumah nak buka komputer pun tak ada. CD, naik atas kereta, jolok masuk tuan-tuan. Dalam CD player kita boleh dengar sambil duduk mandu sambil dengar. Sahabat Nabi dulu naik unta, kalau ada CD itu pun dia nak jolok tak? Ya Allah, ya Rabbi tuan-tuan. Kemudahan hak Tuhan bagi. Kalau hari ini tuan kita berdiri depan sahabat Nabi. Nah sahabat kata, kalau kami hidup zaman hampa. Tak tahu berapa kali kami khatam dalam setahun. Tapi hampa, ya Allah. 10 tahun sekali pun tak boleh khatam. Teruk dah kita. Jadi tuan, kita sedang teruknya. Inilah hak Imam Ghazali. Nah, dia minta tuan-tuan supaya kita ni mau tersentuh sikit dengan apa hak dia cerita. Baik. Dan alangkah bahagianya seseorang yang mendapat pekerjaan yang digemarkan oleh orang lain melihatnya. Nah, bahagia tuan-tuan, bahagia. Nah, kita tengok ialah anak. Bukan kata anak kita hak jadi bagus itu bahagia. Dengan pak mak dia bahagia. Nah, dia buat satu amalan. Contohnya kita kata masuk waktu dia pergi sembahyang di masjid. Dia pergi di surau. Ada ruang dia azan. Ha? Jadi orang duk cakap ni anak siapa ni? Ha? Kita ni tuan-tuan tak tahu nak abak lah. Takkan kita nak kata tu anak aku tu, takkan nak kata lagu tu. Tapi tuan, nah? Bila orang sebut anak siapa orang cakap, kita berasa bahagia. Nah, jadi sama tuan-tuan amalan bila kita buat, disukai oleh orang-orang yang beriman, amalan itu membawa kebahagiaan. Nah, tu yang dia sebut kat kita. Nah, alangkah bahagianya seseorang yang mendapat pekerjaan yang digemarkan oleh orang lain melihatnya. Orang lain yang dimaksudkan, orang-orang beriman. Nah, orang yang baik, orang yang soleh. Jadi orang soleh ni dia suka tengok apa? Sudah tentu dia suka tengok kebaikan. Jadi kita nak supaya kita boleh buat amalan yang orang tengok, orang senang hati dengan kita. Kita apa lagu tu? Kita tuan-tuan tengok satu orang umur 70-80. Ha? Semayang apa dah. Ha? Petang maghrib duk, pakai kencukin duk, jalan tuan-tuan. Kita berasa lagu mana? Dia ni bila lah nak sedap ni. Nah, sampai kubur duk kata mai, rumah duk kata pi. Itu pun sampai tak sedap diri. Kita kata. Pasal kita tengok dengan keadaan dia lagu tu. Tapi kalau umur dia tu boleh tuan-tuan duduk gagah-gagah pergi masjid lagi, kita berasa lagu mana? Kita akan kata, ya Allah, macam tu punya umur dia. Nah, umur tu lagu tu, tu sengah-sengah orang pakai tak boleh pergi mana. Dia duduk gagah main sembahyang lagi. Tentu kita rasa macam mana? Seronok melihat orang yang macam tu. Maka kalau kita seronok tengok orang macam tu, orang pun seronok melihat kita melakukan kebaikan. Nah, jadi tuan-tuan, kalaulah orang yang soleh seronok melihat kita melakukan kebaikan, apakah Nabi kita, apakah Tuhan kita tak seronok melihat kita melakukan kebaikan? Jadi ini, nah, bahagialah orang yang boleh buat amalan-amalan yang orang soleh seronok melihatnya. Dan alangkah bahagianya seseorang yang kelakuannya dipuji di sisi Allah Ta'ala. Bahagia. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuhan puji dia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin. La'ala khuluqin maknanya berada di atas daripada akhlak yang agung. Akhlak Nabi itu di atas. Ha? Atas pada akhlak yang agung. Akhlak yang besar, akhlak yang mulia. Itu pujian Allah untuk Nabi Muhammad. Bahagia tuan-tuan, tak tahu nak apa. Ha? Maka kita hari ini yang Allah beritahu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Adalah pada diri Nabi Muhammad tu ada contoh teladan yang baik. Maka kita tiru Nabi Muhammad. Kalau Allah puji Nabi Muhammad dengan sifat dia baik, kita tiru tuan-tuan Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun akan puji amalan ataupun kebaikan hak kita buat kerana kita tiru Nabi Muhammad. Nabi buat, Allah puji dia. Kita buat, Allah akan puji kita. Macam tu tuan-tuan tajuk akhlak. Akhlak Nabi Muhammad ni baca sampai bila-bila pun kita tak habis. Yang itulah orang duk cakap tuan-tuan tentang akhlak. Maka untuk kita hari ini diajar. Bila berdiri depan cermin, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperelokkan ciptaan aku, aku ni elok, aku ni segar, aku ni kacak, aku ni cantik. Ya Allah, fahasin khuluqi, perelokkanlah akhlakku. Jadi mudah-mudahan kita ni tuan-tuan boleh tiru akhlak Nabi Muhammad. Nah, ini tuan-tuan, benda hak kita dosa dalam hidup kita. Pasal apa hak Imam Ghazali sebut ni, bila nak jadi hamba dia, meliputi tuan-tuan, meliputi. Dia bukan boleh kita dengan Tuhan saja baik. Ha? Ada orang tuan-tuan semayang, dia cantik, jamaah dia elok, mengaji dia elok semua. Perangai wuduk. Ha? Cakap tuan-tuan, ya Allah, menyakitkan hati orang. Ha? Kadang sombong. Kadang tuan-tuan apa hak dia buat tu sampai kita pun nak lemah perut. Bila dia buat, lepas tu duduk jejar atau cakap. Ha. Seolah-olah tuan-tuan dia seorang yang baik. Jadi kita ni rasa tak selesa dengan dia. Ada jenis tu. Nah, tapi ada orang tuan-tuan yang Tuhan bagi kelebihan, hubungan dia dengan Tuhan cantik, hubungan dia dengan manusia elok. Hablum minallah dan hablum minannas. Ini ada jadi hamba. Nah, ini pun disebut. Dan bahagia sesungguhlah, bahagia sungguhlah baginya di dalam syurga dan sebaik-baik tempat kembali. Tak ada lah tuan-tuan, tempat paling baik kita kembali boleh ke syurga. Kita boleh duduk tuan-tuan dalam masjid ni, pun rasa lapang, senang, kan? Sejuk, tenang. Hak ni pun tak sanggup. Tapi tuan, ialah nikmat hak kita ada sikit ni. Kita, dia tak selama-lama, satu. Yang kedua, dia ada bebanan di sana. Ni bukan duduk jalan saja ekor ni, elektrik pun jalan. Kita nak kena bayar. Ha? Benda hari bangkit duk cakap dia kata tuan-tuan, bila kita pasang kerap aircon ni, elektrik pun mahal, tuan-tuan kena buh lah tabung banyak sikit. Ha, lagu tu biasa tuan-tuan. Ha? Jadi hak tu hak belanja biasa, tak dapat tidak. Macam kita di rumah, kita nak selesa tuan-tuan rumah kita, kita buat rumah bagi besar. Selesa betul. Ha? Tapi tuan, adakah nikmat hak kita dapat tu betul-betul nikmat? Betul ya, dia kata duk rumah besar selesa elok, ada sofa, ada apa semua. Tapi rumah besar ni tuan-tuan tahu. Ha? Tiga hari tak sapu, habuk penuh. Allah, dia kata duduk syok bila main nak sapu rumah tu. Ada orang tuan-tuan pukul 8 sampai pukul 11 pagi tak sudah pergi sapu sampah saja. Pasal rumah dia besar. Siapa tengok pun, dia kata rumah hang puas hati, dia kata puas, sapu tak larat habis. Ha? Maknanya ada di sana tuan-tuan benda lain hak kita nak kena selesai. Rumah kita besar, maka tuan-tuan lampu banyak, kipas banyak. Ha? Balik anak cucu dia pasang habis semua. Kita duk kutip tutup. Ha, kalau hampa buat lagu ni mampuih lah Tok Wan. Ha, tu ayat kita tuan-tuan. Ha? Pasal apa ni tak larat nak bayar elektrik ni? Ha, jadi ada bebanan di sana. Tapi pi di padang mahsyar, masuk dalam syurga Allah, rumah kita besar. Ha, cahaya bergemerlapan siang malam. Makanan tuan-tuan di mana-mana. Waktu tu kenikmatan tuan-tuan tak tahu nak apa. Elektrik tak gaduh bayang. Debu tak ada, habuk tak ada. Seronok terus. Ha, yang ni hak dia sebut kat kita, ya Allah, kita ni tuan. Nah, baginya dalam syurga yang sebaik-baik tempat kembali. Ha? Sebaik-baik tempat kembali. Ha? Pasal rumah kita hadu adalah belum baik lagi. Dan kita pun tuan-tuan lah ni bukan betul-betul lagi dapat nikmat daripada Tuhan. Walaupun kita duk rasa, ya Allah, nikmat dah Tuhan bagi, boleh makan, boleh apa. Betul, satu sudut. Tapi dalam syurga Tuhan nak bagi lebih lagi. Lah tuan-tuan, kita makan. Makan, makan, makan, makan. Ah, dia kacau. Bila makan banyak, ha? Nak kena pergi ke jamban. Ha? Pergi ke jamban ni satu masalah. Kadang pergi duduk dalam jamban, dia kena sembelit pula. Boleh pergi 15 minit. Ha? Lepas pada tu keluar main tuan, tak sedap lah perut ni apa semua. Tak kena ulang pergi pula. Tu di dunia. Tapi di sana tuan-tuan makan. Jamban tak ada. Oh, dengar-dengar jamban tak ada, usah hati dia tambahkan banyak jamban tak ada lagu mana? Nah, tadi ustaz kata dalam syurga ni segala-galanya terjamban pun tak ada lagu mana? Tuan-tuan tak gaduh pi jamban. Tak gaduh pi jamban ni tak gaduh. Allah keluar tuan-tuan daripada tubuh kita tu peluh. Ha? Keluar peluh. Peluh tu dia tak busuk lagu peluh lah. Tapi dia jadi wangi lebih daripada kasturi. Eh, tak tahu nak apa. Itulah syurga. Nah, sebaik-baik tempat untuk kita nak kembali. Jadi kalau macam tu kenikmatan hak Tuhan nak bagi lah syurga, sampah tak gaduh sapu, elektrik tak gaduh bayang, nah makan tak gaduh pi ke jamban, minum tak gaduh kencing tuan-tuan, tak gaduh semua ni, semua tuan-tuan duduk dalam keseronokan. Eh, tak terasa sikit kah di hati kita untuk nak masuk dalam syurga? Kalau terasa di hati kita untuk nak masuk dalam syurga Allah, syarat nak masuk syurga Allah ni kena jadi hamba. Maka usahlah hari ni untuk jadi hamba. Pasal kita baca dah hari tu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Kamu kena masuk dalam kelompok hamba aku dulu, wa dakhuli jannati, barulah kamu masuk dalam syurga aku. Jadi hak tu dulu tuan. Kita nak kena jadi hamba tu dulu, kemudian baru nak boleh dapat syurga Allah. Nah, ala ni hak Imam Ghazali duk tunjuk ni lagu mana nak jadi hamba tu lah. Nah, macam mana kita nak jadi hamba yang melayakkan untuk masuk dalam syurga. Dan kami memohon kepada Allah yang baik lagi benar pada janjinya yang mempunyai rahmat yang banyak. Subhanahu wa ta'ala, semoga ia kurniakan kepada kami dan kamu semua dengan ini nikmat yang amat besar. Jadi ini tuan-tuan adab akhlak alim ulama dulu ni kita baca kitab-kitab biasa. Ayat lagu ni kita jumpa. Ha? Bila dia cerita kelebihan apa? Doa. Mudah-mudahan aku dapat, mudah-mudahan kamu pun dapat. Ini doa Imam Ghazali tuan. Ha? Walaupun ya kita baca tuan-tuan kitab ni, bukan semua benda kita faham elok. Ada ketika lagu tu. Bukan semua benda kita boleh turut elok tuan. Bukan semua benda tuan kita boleh amal elok. Macam mana Imam Ghazali tunjuk. Tapi bila main-main tangan ni tuan, Imam Ghazali kata, Nas'alullahal birrar rahim. Nah, ya Allah aku minta, kami mohon supaya engkau bagilah kat kami ni kebaikan. Aku dapat, kamu semua dapat. Kita hak baca ni tuan-tuan, bila Imam Ghazali kata lagu tu, dalam hati mu teringat, amin ya Allah, mudah-mudahan doa Imam Ghazali tu kena merata juga kepada kita. Hah? Kita tak boleh sampai tuan-tuan kedudukan Imam Ghazali, tak boleh sampai pasal dia tinggi kedudukan dia. Sekurang-kurang kita boleh tempeh sikit rahmat hak Tuhan nak bagi dekat dia kerana dia berdoa juga untuk kita. Masya-Allah tuan. Nah, tu kadang-kadang kita duk mengaji baca kitab-kitab lagu ni, ni duk boleh hak ni. Berkat doa alim ulama tu. Hah? Doa mereka. Sebab tu tuan, sebab tu saya duk ingat mengaji lu Datuk Guru Ketua. Dia tak habis sangat malas dia tak pi waktu mukadimah, pi pula waktu penutup. Jadi nah, pasal mukadimah ni banyak doa, penutup pun doa banyak. Ada tak jadi lah waktu tu kira mengaji tu boleh berkat tu dah. Nah, ada lah. Ha, ini nak sebut tuan-tuan, inilah benda hak kita yang kita rasa dunia kita hari ni kita nak ambil benda-benda lagu tu. Nah, saya mengaji satu ulama nama Syekh Nuruddin. Tuan pun biasa duduk mengaji dengan dia. Syekh Nuruddin kata, dia kata bila berjumpa doa, bila berjumpa apa yang diamal, yang dibaca oleh orang-orang dulu, baca walaupun sekali. Nah, baca walaupun sekali. Sekali lalu yang kita baca. Hah? Mudah-mudahan katanya dengan sebab kita baca walaupun sekali tuan-tuan, di padang mahsyar dia mengaku, ni anak murid saya. Pasal dulu dia biasa baca sekali doa hak saya tulis dalam kitab saya. Jadi hai, kalau kita pergi sana tuan, Imam Syafi'i mengaku kita anak murid dia, Imam Zalim mengaku kita anak murid dia, jadilah. Nah, jadi Kalau dia pakai tadiah ni, ya Allah tak saduk peduli dia lah. Sampai kitab aku pun tak ambil peduli apa. Ha, susah kita tu. Nah, ini benda-benda hak kita nak ambil. Nah, takat keupayaan kita. Dan kurniaan yang tidak ternilai besar itu, dan tidaklah yang demikian itu sukar, yakni payah atas Allah Ta'ala, kerana ia amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Nah, Imam Ghazali pun sebut, tuan-tuan, kita tak hidup teringat lagu manalah Tuhan nak bagi sampai ke aku ni. Kalau Imam Ghazali, ya lah, dia ibadat dia apa semua dia hebat, kita ni ada nak dapat ni. Tuan-tuan, Tuhan ni maha pemurah, tak ada hak payah bagi dia. Tak ada. Kalau Tuhan boleh mengampuni, boleh bagi rahmat, boleh memasukkan syurga hanya tuan-tuan satu orang, apa dia amalan dia? Berjalan di padang pasir, rasa dahaga, turun pi dalam air telaga tu, pi ambil air di bawah minum. Ha? Dia pun dah hilang dahaga, tuan-tuan naik sampai-sampai atas tengok anjing sekok duk dahaga. Jilat tanah ni, lidah terjelir duk jilat tanah, lapak dahaga ya. Dia tak ada kolek, tak ada cebok, tak ada apa waktu tu. Kesian ke menatang ni sampai tara ni, turun balik dalam telaga ni, duduk di bawah. Nah, cabut kasut cedok ayak nak bagi anjing ni minum. Nabi SAW kata apa? Nabi kata, Allah masukkan laki-laki dalam syurga hanya kerana memberi minum ayak kepada seekor anjing yang dahaga. Tuhan boleh buat. Dia pemurah, tuan-tuan. Cuma bukanlah maksud saya lepas pada ni orang guru pekat belah anjing dah. Nah, sekejap dia pergi tafsir aku tu pula, dia tak elok lah Ustaz. Kami pun jin banyak aku ni, kami nak kena belah. Nah, saya nak masuk syurga, nak semayang, tak apa rajin lah belah jin. Jadi, bukan itu maksud kita. Tapi nak sebut tuan-tuan, kalau yang tu Tuhan boleh bagi nilai ya, sampai boleh jadi tiket masuk dalam syurga, apakah hak lain hak kita duk buat tuan lebih daripada tu? Jadi susah pada Allah Ta'ala untuk bagi ganjaran. Tak ada susah apa. Ha, ni ya Imam Ghazali bagikan kita. Dan kami memohon kepada Allah bahawa janganlah jadikan kami dan kamu semua daripada golongan mereka yang tidak dapat habuan bahagian daripada segala perkara yang tersebut, yakni kebahagiaan yang abadi yang boleh menghampirkan diri kepada Allah. Imam Ghazali itu tadi dia mohon kebaikan daripada Allah, mohon merata untuk kita sama hak baca kitab dia. Nah, dalam masa yang sama dia mohon juga, tuan-tuan, jangan jadikan kami dan kamu semua, maknanya kita, iaitu janganlah kami tergolong dalam golongan orang yang tidak dapat habuan, tak dapat bahagian. Nah, macam ni punya kebahagiaan Tuhan nak bagi dunia dalam kubur di padang mahsyar sampai masuk dalam syurga, tiba-tiba kita tak dapat habuan tu. Ha? Tak dapat tu pasal apa? Pasal kejahatan kita, dosa kita, pasal tak ambil peduli kita dengan nasihat dia bagi. Nah, kecuali melainkan kata Imam Ghazali, nah, layak orang hak tak dapat bahagia ni kerana semata-mata sifat dan mendengar dan diberi ilmu tanpa beramal dan angan-angan sahaja tidak berkeputusan. Ha, yang tu padan. Padahal sampai ada ilmu tapi tak ambil peduli dengan ilmu, sampai dia tahu kata dia ni sudah sampai masa kena tunai kewajipan, tak mau nak tunai juga, orang hak macam ni padat, biar tak dapat pun tak apa. Ha? Dan kami memohon janganlah ia jadikan barang yang kami ketahui daripada ilmu hujah atas kami yang merugikan kami pada hari kiamat. Tapi walau macam mana pun Imam Ghazali masih lagi berdoa, ya Allah, janganlah ilmu itu hujjatun alaina, menjadi hujah ke atas kami. Nah, maknanya dia jadi pendakwa pada kita. Kita tak mau, kita nak ilmu itu hujjatun lana, dia jadi peguam pada kita. Nah, dia meduk sebelah kita, pertahan kita. Ya Allah, dia ni dulu mengaji. Ya Allah, dengan sebab ilmu ni dia beramal. Ya Allah, dengan sebab faham ni dia sampai pada orang lain. Ya Allah, dengan sebab apa dia buat orang lain turut. Ya Allah, ilmu itu berhujah, tuan-tuan, bagi pihak kita. Tapi kalau sebaliknya, nah, ilmu tuan-tuan piduk sebelah pihak pendakwa, dia dakwa kita. Dia kata, ya Allah, dia ni ada ilmu tapi dia tak beramal. Ya Allah, dia ada ilmu tapi dia bakhil dengan ilmu. Ya Allah, dia ada ilmu tapi dia menyembunyikan kebenaran ilmu. Ha, takut tuan-tuan. Ha, ni dunia kita hari ni tuan, banyak orang-orang alim menyembunyikan ilmu. Tak berani bercakap. Ha, pasal apa tak berani bercakap? Oh, dia kata kita nak kena cermat. Nah, semua dia kata salah cakap payuk nasi kacau. Dia duk kira payuk nasi. Salah cakap dia kata beras tak masuk, pi masuk pasir. Ya Allah tuan-tuan. Tang mana hak nak jadi salah? Kalau kamu bercakap atas dasar apa yang kamu faham, tak lari daripada Quran dan hadis. Tak mana tuan-tuan nak jadi salah. Hak betul kita kata betul, hak salah kita kata salah. Di mana sahaja tempat kita duduk, rezeki Allah tentu. Hah? Allah Subhanahu Wa Taala dah jamin rezeki. Yang inilah tentu hak jadi masalah kepada orang yang berilmu. Hah? Dia tahu tuan-tuan tapi dia tak yakin. Maka akhirnya dia menyembunyikan ilmu. Banyak tuan, dok jadilah dunia kita hari ini. Nah, tak berani nak cakap apa nak. Ah, mudah-mudahan kita tak jatuh dalam golongan itu. Baik. Dan kami memohon bahawa diberi taufik kepada kita semua agar diberi kudrah, yakni kuasa untuk kita beramal mengikut pengetahuan yang kita belajar dan yang kita ketahui, dan mendirikan, yakni melakukan seperti mana yang disukainya dan diredainya. Minta juga Tuhan, Tuhan bagi taufik pada kita. Ah, taufik. Pasal tu orang duk minta Tuhan hidayah, taufik. Hidayah, taufik. Nah, maksudnya kita nak supaya Tuhan bagi jadi ilmu kita itu berbetulan dengan amal hak soleh. Hak ni nikmat besar untuk Tuhan. Nah, untuk kita bila dia beri hidayah dan taufik, petunjuk dan pertolongan, kekuatan, kuah, kudrah untuk kita nak beramal apa kita faham. Sungguh tuan, kalau bukan dengan pertolongan Tuhan, kita pun tak larat nak buat. Tak larat. Ha? Tapi dengan pertolongan Tuhan, alhamdulillah, sikit tenaga hak Tuhan bagi, kita boleh bangkit sembahyang malam. Saya sebut banyak kali tuan, banyak kali. Ada orang dia bila sampai satu peringkat umur, tidur pun tak apa banyak dah. Tak banyak dah. Dia tidur pukul 11, pukul 4 dia jaga. Jaga, duk golek, pi golek, main golek, pi golek, main. Nah, tak bangkit. Pasal apa dia tak bangkit? Tak ada kekuatan. Lepas tu duduk gebang kedai kopi dia atas malam jaga awal. Sampai tak tahu nak buat apa, duduk tunggu lambatnya siang. Tak tahu nak buat apa. Hah? Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Nah, dia boleh kata tak tahu nak buat apa, padahal dia boleh jaga tentu waktu tu. Nikmat yang cukup besar. Berapa ramai orang hak tak boleh jaga waktu tu? Tak jaga. Tuhan tak bagi tuan-tuan peluang dekat dia, tak jaga. Tidur ni lagu macam orang mati. Nah, sampai orang bang tuan-tuan baru jaga, mau dia tak mujuk bang jaga. Nah, mujuk. Tapi dia ni Tuhan jaga ke dia tuan-tuan, tiap-tiap malam pukul 4 jaga. Memang tak boleh tidur dah, dia duk jaga, duk lepak, lepak main tuan, golek pi golek main. Ya Allah, nikmat Tuhan bagi peluang untuk dia bangkit. Buatlah apa yang boleh. Nah, tak larat nak sembahyang, pembik wudu, baca Quran. Tak larat nak baca Quran. Nah, tak mau ambil wudu, nak duduk teh tilam, pakai selimut teh belakang. Tak apa tuan-tuan, zikir ke, tasbih ke, istighfar ke, buat apa hak boleh. Nah, dia boleh bangkit tuan-tuan minum cerita kedai kopi di atas malam, jaga awal, tak tahu nak buat apa. Nah, kawan tanya awak tak bangkit tembak uti canai ke apa ke? Ah, padan dengan dia tuan. Pasal apa? Dia kata aku tak tahu nak buat apa. Baik. Bahawasa Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan Arhamur Rahimin, yakni Tuhan yang memberi rahmat dan nikmat lagi amat pemurah, dan Akramul Akramin, yang lemah lembut lagi pengasih dan penyayang. Dan semoga Allah kurniakan rahmat atas penghulu kami Nabi Muhammad dan atas keluarganya dan sahabatnya, dan semoga Allah sejahterakannya dan memuliakannya. Ha, jadi tuan-tuan ni semua doa-doa. Pasal dia nak tutup dah mukadimah kitab dia. Nah, nak tutup ni dia main dengan doa. selawatnya, permohonan pada Allah. Jadi kita ni doa, amillah doa-doa ni, mudah-mudahan Tuhan bagi kat kita. Maka berkata Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, inilah kitab yang mengandungi susunan akabat yang telah mengilhamkan kepadaku oleh Tuhanku pada menyatakan, yakni menerangkan jalan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, nah, Imam Ghazali sebutkan kita, dia kata kitab ni mengandungi susunan akabat. Nah, susunan akabat. Yang susunan akabat ni boleh di mana? Telah mengilhamkan kepadaku oleh Tuhanku. Nah, pasal tuan-tuan, tak ada orang tulis lagu Imam Ghazali tulis. Tuhan ilhamkan pada dia. Nah, macam dia tulis Ihya Ulumuddin, Tuhan ilhamkan pada dia. Sehingga tuan-tuan, ada ulama bila dibaca Ihya, bila didalami Ihya, ada kata apa? Kalaulah ditakdirkan oleh Allah. Tak ada dah zaman kita ni Al-Quran Tuhan takdir lagu tu. Katalah, nah, Quran tak ada. Ulama kata apa? Mamada'i Ihya Ulumuddin, itu kamu jadikan panduan untuk hidup kamu. Siapa yang tahu tu? Nah, jadi hak boleh tuan-tuan pi sampai petaka tu tu, adakah semata-mata akal? Dak, ilham Allah. Allah bagi. Sama tuan-tuan kita baca kehidupan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari tuan-tuan 40 tahun hidup dalam mazhab Mu'tazilah. Dia cerdik. Dia satu orang yang bijak. Dia satu orang yang tuan-tuan Tuhan bagi dekat dia otak dia, akal dia, ya Allah ya Rabbi, dia boleh analisa tiap-tiap ayat Quran hujah-hujah ni. Bila dia duduk dalam Mu'tazilah, dia hujah tuan-tuan dengan mazhab dia ni, Tuhan yang tahu. Memang dia hebat. Tapi satu hari dia main beberapa persoalan yang Mu'tazilah tak boleh jawab. Maka dia pun ambil satu langkah, menghilangkan diri selama 15 hari lebih kurang. 15 hari. 15 hari ni apa dia buat? Minta doa kepada Tuhan. Semayang hajat, minta kepada Tuhan, minta petunjuk, minta petunjuk. Akhirnya tuan-tuan, dia mimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan dekat dia, pegang sunnah aku. Pesanan daripada Nabi ringkas, pegang sunnah aku. Hah? Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa tuan-tuan, dia berjumpa dengan Nabi dalam mimpi, pesanan Nabi dia pegang, jaga tu, duk tengok balik sunnah Nabi. Tengok balik. Bila tengok balik tuan, tu yang akhirnya dia menulis semula, dia mengarang semula. Nah, selepas 15 hari dia keluar daripada tempat dia sembunyi itu, dia keluar. Orang duk tunggu dia ramai tuan-tuan, mana pi Abu Hasan Al-Asy'ari, tok guru kita ni dalam mazhab Mu'tazilah ni. Dia keluar mai, orang tengok-tengok dia terkejut, mai daripada mana? Keluar tuan-tuan, naik duk atas mimbar. Nah, berdiri di atas mimbar, dia menyampaikan khutbah. Aku menghilangkan diri 15 hari. Ada beberapa persoalan yang tak boleh dijawab oleh Mu'tazilah. Tak boleh jawab. Akhirnya, nah, aku mohon dengan Allah, aku minta petunjuk Allah, Allah temukan aku dengan Nabi Muhammad, Allah ilhamkan kepada aku, nah, sekian-sekian hujah. Maka akhirnya aku menulis satu kitab. Dia tulis tuan-tuan, dia tunjuk kitab, dia tulis. Kemudian dia mencabut tuan-tuan jubah dia. Dia kata, aku tanggalkan Mu'tazilah sebagaimana aku tanggalkan jubah aku. Pegangan aku sekarang ialah Al-Quran dan Sunnah. Ini tuan-tuan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ha? Tu Ahlus Sunnah tu apa dia tu? Sunnah, ajaran Nabi Muhammad. Sunnah Nabi itu. Wal Jamaah tu apa dia? Apa yang dibuat oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, jadi tuan, kita hari ni hak boleh tunggu Ahlus Sunnah wal Jamaah ni pasal apa? Mai daripada tu. Tu ilham hak Tuhan bagi kat depa. Tu dalam mazhab tauhid. Mazhab fiqah kita tunggu Imam Syafi'i. Ilham hak Tuhan bagi dekat dia. Imam Syafi'i ni tuan-tuan, kalau kita baca riwayat hidup dia, dialah ulama pertama dalam sejarah dunia umat Islam ini yang mengarang dan menyusun ilmu usulul fiqh. usulul fiqh. Ilmu usulul fiqh ni ilmu lagu mana nak mengistimbah hukum, nak ambil contoh hukum daripada Quran. Dialah ulama pertama yang menulis disiplin ilmu ini. Ha? Sampai hari ni tuan kita boleh baca, kita boleh kaji, kita boleh faham. Maka tuan-tuan, benda tu Tuhan ilham dekat dia. Jadi kita hari ni turut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ha? Maka tuan-tuan, hak tadi tauhid Abu Hasan, hak tadi tuan-tuan fiqh Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, mai tuan-tuan tasawuf Tuhan bagi kepada mereka ni ilham pula. Kita boleh turut Imam Ghazali. Ha? Jadi tuan, inilah kelebihan-kelebihan yang ada kepada alim ulama dulu. Sebab tu janganlah sekali-kali kita ni terbit di mulut kita ulama dulu tahu apa. Ha? Depa bukan ada PhD, jangan. Ha? Tak ada tuan-tuan, tak ada sijil yang layak untuk diberi kat depa. Tak ada. Pasal kita hari ni tuan-tuan PhD, berapa hadis apa? Ha? Hari ni tuan-tuan orang dapat master, berapa ayat Quran dia hafal tuan? Law ni, PhD, master apa semua, tuan-tuan ada duit, tuan-tuan ada masa, ada sikit ruang, boleh menulis, boleh apa, boleh dapat. Ha? Habis ijazah pertama, sambung ijazah kedua. Paling lama 3 tahun. Pergi duduk mengaji apa lebih kurang, menulis tuan-tuan, musyrih kita apa, doktor ni duduk bagi panduan, dia tak begini, hak mana tak elok, dia perbetul balik apa semua. Ha? Kemudian tuan-tuan, kita pun habis tu pergi sambung PhD. Boleh PhD. Ha? Tengok boleh PhD, ada doktor depan. Cakap tuan-tuan, berasa apa nak cakap. Ini yang jadi masalah. Ha? Hak tu boleh gagah lagi dia pergi mengaji buat juga. Anak apa, Muammar Gaddafi Libya tu tuan-tuan, pakai-pakai bagi orang lain tulis bagi kat dia. Hak tu lagi hebat. Ha? Pasal ada duit banyak. Adakah ini tuan-tuan jalan? Ha? Ilmu hak diperoleh kemudian nak dabik dada, nak kata dia lebih daripada orang dulu, jangan. Nah, apa yang mereka buat tuan-tuan, mereka dulu bukan calang-calang manusia. Imam Al-Bukhari tu hadis tu, dia kata aku tidak memasukkan satu hadis pun dalam kitab Bukhari aku. Nah, sahih dia tu, melainkan tiap-tiap kali sebelum nak tulis hadis tu, sembahyang dulu 2 rakaat istikharah, minta panduan daripada Allah Taala. Allahu akbar. Itulah tuan-tuan orang dulu. Tu pun jangan tuan-tuan, ada orang hari ni dia pegang Imam Bukhari punya kitab tu, dia kata apa? Dia kata saya dapati dalam kitab ni ada hadis yang tak sahih. Jangan tuan-tuan. Nah, Imam Ghazali tu hafal, Imam Syafi'i, Imam apa ni Bukhari itu menghafal tuan-tuan puluhan ratusan ribu hadis. Nah, bukan ada rujukan waktu tu. Hafal. Ya Allah ya Rabbi, ni Tuhan bagi ke depa. Saya sebut benda ni tuan, pasal dunia kita hari ni tak tahu dia jadi terbuka sampai tak ada sempadan. Nah, dia berasa nak hantam siapa dia hantam, dia berasa nak kata kat siapa dia kata. Tuan-tuan tengok, baca dalam media, ada satu perempuan, ha, dengan tudung tak pakai, dengan apa semua tuan, dia boleh kata, dia kata, ni Aziz sama dengan ayah Pin. Tuan-tuan bayangkan. Ni dunia kita hari ni. Ha? Dia tu tuan-tuan, dia boleh kata sama dengan ayah Pin. Ha? Ayah Pin tu didewa dia apa semua, ni Aziz tu dulu tu. Peralat guna agama dan sebagainya untuk kepentingan diri dia. Masya Allah. Ha? Sakan tuan-tuan, ni dunia kita hari ni. Tu kawan-kawan duk hantar email, duk hantar apa tuan-tuan ni. Kenai dia kan. Perempuan ni siapa dia? Tepuk tuan-tuan dengan tak reti agama, dengan tak apa semua. Dia boleh kata pada satu waktu guru. Ha? Kalau hang tak setuju sekalipun dari sudut politik dan sebagainya, hang iktiraf dia sebagai satu orang tok guru. Hang tak mau juga nak iktiraf, sekurang-kurang hang hormat dia sebagai satu orang tua. Ini tuan-tuan dunia kita hari ni. Itu yang saya sebut. Tak tahu tuan-tuan dunia kita hari ni sampai tak ada akhlak, sampai dia terbuka, sampai tak ada sempadan. Hak kita boleh halang. Ni manusia hari ni. Sebab tu kita duk jaga tu benda-benda ni. Janganlah sampai terbit di mulut kita. Saya sebut dah tadi, kalau kita berjumpa tuan-tuan sesuatu yang kita rasa tak sedap dengan orang-orang dulu, Rabbana filana wal ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami. Ampunilah orang-orang yang terdahulu daripada kami, yang mereka lebih dulu beriman daripada kami. Hak itulah yang paling selamat untuk kita. Tu kalau kita berjumpa kelemahan orang-orang dulu. Nah, tapi takak kita duk tengok dah, bukan depa lemah, kita yang lemah tak faham tuan-tuan sebagaimana apa depa faham. Jadi mudah-mudahan hak kita baca malam ni boleh jadi panduan sikit sebanyak dan memberi sedikit suntikan semangat kepada kita berdasarkan apa yang disebut oleh Imam Ghazali. Kita berjumpa pula insya-Allah, kita akan tengok tuan-tuan, nah dia akan mula mukadimah, habis dah mukadimah ni dia akan mula kitab dia, dia akan sebut balik Aqabah yang tujuh tu, kemudian dia akan hurai satu-satu. Mudah-mudahan kita akan dapat manfaat daripada tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'is salihin. Allahumma a'izzana bil Islam wa a'izzal Islam bina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.